ikhlas. Yang pertama di antara isim marfu berikutnya adalah khabaru inna. Pengertian khabar inna yang pertama, khabaru inna huwa kullu khabarin lil mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an. Pengertiannya, khabar inna dia adalah setiap khabar untuk mubtada tadkhulu alaihi inna yang masuk kepada mubtada inna atau ihda akhwatiha atau salah satu di antara saudara-saudara inna. Wa khabaru inna dan khabarnya inna yakunu daiman marfu'an, senantiasa dia itu dalam bentuk marfu dengan dhamma apabila dia itu isim yang mufrad, dengan alif apabila dia itu isim yang mustanna, dan dengan wawu apabila dia itu isim yang jamak. Itu keadaan daripada khabar inna. Kemudian kita rob pengertiannya, khabaru inna, inna di situ adalah fi mahali jarrin sebagai al-idhafah mudhafun ilai. Inna huruf inna, khabaru inna, inna di situ fi mahali jarrin al-kalimah mudhafun ilai. Dan khabaru marfu sebagai mubtada. Kemudian kullu khabarin, kullu marfu sebagai khabar, dan huwa dhamirun fasil. Huwa di situ dhamir yang tidak mempunyai i'rab, la mahalla laha min al-i'rab karena dhamirun fasil pemisah. Khabarin majrur karena mudhafun ilai. Lil mubtada'i, li mubtada'in tadkhulu alaihi inna. Perhatikan, tadkhulu jumlah fi'liyah yang mana dia butuh kepada fa'il, dan fa'il dari fi'il tadkhulu adalah inna, sehingga inna i'rabnya fi mahali raf'in sebagai fa'il dari fi'il tadkhulu. Au ihda akhwatiha, au huruf ataf, ihda marfu karena ataf kepada jumlah yang marfu, tanda rafanya dengan dhamma muqaddarah karena isim yang maksur. Kemudian jumlah fi'liyah tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha fi mahalli jarrin na'at. Jadi jumlah fi'liyah tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha fi mahalli jarrin sebagai na'at yang mana man'utnya adalah limubtada'in karena dia adalah bentuknya jumlah fi'liyah jatuh setelah isim yang nakirah yaitu limubtada'in, maka dia sebagai na'at ataupun sifat baginya. Kemudian wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an. Perhatikan, di situ ada kana. Sedangkan kana butuh kepada mubtada ataupun butuh kepada isimnya. Sedangkan isim untuk yakunu adalah dhamirun mustatir, dhamir yang tersimpan takdirnya huwa kembali kepada khabaru inna. Sehingga isimnya kana yakunu dia adalah dhamirun mustatirun fi mahalli raf'in takdirnya huwa yang mana kembali kepada khobaru inna. Asalnya adalah yakunu khobaru inna daiman marfu'an. Itu asal daripada kalimat. Kemudian daiman di situ adalah hal mansub. Kemudian marfu'an mansub sebagai khobarnya kana. Sedangkan sudah kita pahami bersama bahwasanya amalannya kan adalah merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Sedangkan marfu'an disitu mansub bukan karena sebab sebagai maf'ul bih bukan, tetapi karena sebagai khobarnya kana. Nah, sehingga artinya Khobaru inna, khobarnya inna dia adalah kullu lil mubtada'in, setiap untuk kullu khobarin, setiap khobar li mubtada'in untuk mubtada. Tadkhulu alaihi inna, yang masuk alaihi atas mubtada tersebut, inna au ihda akhwatiha, inna atau salah satu di antara saudara-saudaranya. Nah, misalnya, misal inna Zaidan qa'imun, syahidnya di sini adalah qa'imun sebagai khabarnya inna, sehingga mualif menyatakan qa'imun khabaru inna marfu'un bidhammah, karena isim yang mufrad. Qa'im dia adalah khabarnya inna, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Sehingga artinya sesungguhnya Zaid itu orang yang berdiri, yaitu qa'im marfu sebagai khabarnya inna. Sedangkan kita pahami di antara isim-isim yang marfu adalah khabarnya inna. Nah, kemudian contoh selanjutnya, inna laji'ina, inna allaji'ina a'iduna ila watanihim. Inna harfu ta'kid mabniun alal fathah, allaji'ina mansub sebagai isimnya inna, sedangkan inna hanya masuk kepada mubtada dan khabar seperti kana, cuma amalannya nanti kebalikan daripada kana. Sehingga allaji'ina mansub sebagai isimnya inna, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Kemudian sayanya di sini a'idun, a'idun marfu sebagai khabarnya inna, tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Karena susunan pembentukan antara mubtada dan khabar harus sesuai dengan adat dan nau, bilangan dan jenisnya. Sehingga a'idun di situ jamak, sedangkan mubtadanya juga jamak allaji'in. Ila watanihim, ila harfu jar mabniun ala sukun. Watanihim, watani majrur karena didauli dengan huruf jar ila, dan dia adalah mudhaf. Him dhamirun muttasil, namanya dhamir yang bersambung, adalah fi mahalli jarin mudhafun ilai. Aidun, mualim berikan saya di sini aidun. Khabaru inna marfu'un bil wawi. Aidun dia adalah sebagai khabarnya inna yang dirafa' dengan wawu. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Sehingga artinya inna sesungguhnya allaji'ina para pengungsi itu a'iduna kembali ila watanihim, ke negerinya mereka masing-masing. Kenapa? Karena inna di situ adalah di antaranya nanti fungsinya adalah li ta'kid sebagai penguat. Ya innal laji'ina a'iduna ila watanihim, sesungguhnya para pengungsi itu kembali kepada tanah airnya mereka masing-masing. Itu diantaranya isim inna atau khabar, khabar inna yang marfu. Nah, ataupun contoh yang dengan alif, misal inna muhammadaini qa'imani, inna muhammadaini qa'imani, sehingga qa'imani marfu, tanda rafanya dengan alif karena isim musanna sebagai khabarnya inna. Kemudian yang kedua untuk kaidah khabar inna, akhwatu inna hiya, saudara-saudaranya inna dia adalah. Yang pertama inna itu sendiri fungsinya litaukid, litaukidi sebagai penguat. Ya, sehingga kalau ingin memberikan khabar, memberikan pengkhabaran, kemudian ingin dikuatkan, maka menggunakan inna. Misal ada khabar datang, Zaid itu adalah orang yang berdiri, yang namanya khabar itu adalah imma sidqi wa immal kadzib. Ya, ada kalanya dusta dan juga ada kalanya benar. Bagaimana supaya khabar itu tidak ada penustaan? Maka harus dikasih huruf inna sebagai ta'kid, yaitu sebagai penguat, biar orang yang mendengar itu percaya dengan khabar tersebut, sehingga kita memberikan inna Muhammadan qaimun, sungguh Muhammad itu adalah orang yang berdiri. Misal contoh inna yang litaukid sebagai penguat, innal mujidda najihun, sahihnya di sini adalah najihun marfu, sehingga inna sebagai penguat artinya sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh itu najihun, berhasil. Mujiddun al mujidda mansub sebagai isimnya inna, dan najihun marfu sebagai khabarnya inna, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad, sehingga sahihnya di sini adalah najihun, isim yang marfu. Dan ini adalah mutlakan, tidak boleh khobar ataupun mubtada mendahulinya. Misal contohnya inna sa'ata atiyatun, misal yang lain inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Sehingga inna harfu ta'kid, as-sa'ata mansub sebagai isimnya inna, atiyatun marfu sebagai khobarnya inna. Dan juga tidak boleh antum katakan inna atiyatu, inna atiyatun as-sa'ata, ini tidak boleh secara mutlak, tidak boleh. Mubtada itu khobar mendahului mubtada dalam bentuk isimnya, dalam inna masuk kepadanya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, saudaranya inna adalah anna. Anna sebagai litaukidi, sama seperti inna, cuma nanti perbedaannya kalau inna itu adalah yaqau fi awalil jumlah, jatuh harus di awal kalimat. Tetapi kalau anna sekalipun dia itu fungsinya untuk litaukid, cuma harus ada syarat kalau ingin menggunakan dengan anna. Syaratnya wala buddha ayyataqaddamaha kalamun, itu syarat untuk anna. Sekalipun itu fungsinya sama-sama untuk sebagai penguat, tetapi kalau yang satu ini harus terpenuhi syarat, yaitu harus ada kalam ataupun satu kalimat yang mendahulunya. Sehingga wala buddha la harfu nafilil jinsi, sehingga buddha adalah mabniyun ala ma yunsabu alaihi sebagai isimnya la. Kemudian ayyataqaddamaha an harfu nasbin masdariyah, yataqaddama mansub fi'il mubarak karena kemasukan amil yang menasabkan, yaitu an. Kemudian kalimat ha dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il yataqaddama, kemudian fa'ilnya adalah kalamun, sehingga kalamun di situ marfu sebagai fa'il dari fi'il yataqaddama, sehingga mengartikannya wala buddha dan harus ayyataqaddamaha kalamun, kalam itu mendahului in anna, itu syarat untuk anna. Misalnya yusaiduni anna sina'ata mutaqaddimatun fi baladina, sahihnya di sini adalah anna sina'ata mutaqaddimatun, ada anna. Kemudian syarat untuk anna kalau ingin masuk kepada mubtada dan khabar harus didahului kalam, yaitu jumlatun mufid, dan di situ kalamnya adalah yus'iduni. Setelah ada kalimat yus'iduni baru muncul berikutnya anna, itu nanti begitu penggunaannya. Sehingga kita i'rab, misal yus'iduni, yus'idu fi'lul mudhari' marfu, tanda rafanya dengan dhamma. Kemudian karena tidak ada amil yang masuk kepada fi'il mudhari tersebut. Dan ni di situ adalah nunun wiqayah. Nun wiqayah adalah nun sebagai pencegah agar tidak terjadinya pengkasrohan fi'il. Itu namanya nun wiqayah. Kemudian domir ni, domir ya mutakalim ana yus'iduni, domirun mansub fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il yus'idu. Sehingga ni dalam contoh yus'iduni fi mahalli nasbin, domirun mutakalim ana fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih dari fi'il yus'idu. Kemudian anna sina'ata anna mabniyun alal fathah, saudaranya inna yang mana anna harus didahului dengan kalam dan fungsinya sama, yaitu amalannya sama dengan inna, menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Sehingga as-sina'ata mansub sebagai isimnya anna, tanda nasabnya dengan fathah. Mutaqaddimatun, di sini syahidnya mutaqaddimatun marfu sebagai khabarnya anna. Mutaqaddimatun marfu sebagai khabarnya anna. Sehingga semua khabar inna ataupun saudara-saudaranya adalah bentuknya marfu. Sebagai contoh, in annastina atau mutaqaddimatun. Mutaqaddimatun adalah isim yang marfu sebagai khabarnya anna. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Fi baladina fi harfu jar mabniun ala sukun. Baladi majrur karena didauli dengan huruf jar fi dan dia tun mudhafun. Udan na dinamakan sebagai dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Itu untuk anna sama-sama sebagai penguat li taukid. Kemudian saudara inna selanjutnya ka anna. Ka anna berarti kan ka'anna di situ adalah lafdul murakkab, dua lafaz yang tersusun, yaitu ka harfu tasbih dan anna adalah harfu ta'kid, sehingga menjadi satu ka'anna. Sehingga kaf di situ adalah harfu tasbih ka, kemudian anna adalah huruf in ataupun anna yang mana fungsinya li ta'kid, sehingga menjadikan satu mutarakkab itu tersusun menjadi ka'anna. Fungsinya adalah litasbihi, yaitu untuk penyerupaan. Karena ada huruf kaf, sedangkan kaf fi'ilau, kaf adalah huruf yang mana fungsinya adalah untuk penyerupaan. Sehingga ka'anna yang masuk saudaranya inna adalah litasbih, untuk penyerupaan. Kapan? Idza kana khabaruha jamidan jamidan. Kalau berfungsi untuk penyerupaan, apabila khabarnya itu adalah dari isim yang jamid. Sedangkan isim jamid adalah ma la yukhadu min lafdin ma la yukhadu min lafdi ghairihi. Itu namanya isim yang jamid, yaitu sesuatu apa yang tidak bisa diambil dari selainnya. Seperti asad. Kalimat asad adalah satu lafaz yang tidak diambil dari selainnya atau dari fi'il yang semana dengannya. Nah, kemudian yang kedua, walid dhanni dan untuk persangkaan. Untuk persangkaan kapan? Idza kana khabaruha mustaqqan, apabila khabarnya itu adalah dari isim yang mustaq. Isim mustaq adalah lafdzun yu'khadhu min ghairihi ataupun sifat yang semana dengannya yang sudah kita lalui bersama. Misal untuk penyerupaan ka'anna Muhammadan asadun. Asadun di situ adalah ismun jamid ma la yukhadhu min ghairihi. Maka ka'anna di situ adalah fungsinya sebagai litasbih, karena dia khabarnya adalah dari bentuk isim yang jamid. Sehingga Muhammadan mansub sebagai isimnya ka'anna. Kemudian asadun marfu sebagai khabarnya ka'anna, karena di situ adalah sama amalnya seperti inna ataupun ana dan saudara-saudaranya. Litasbihi, untuk penyerupaan. Misal untuk persangkaan ka'annaka fahimun, sehingga artinya tadi untuk penyerupaan Muhammad itu seperti singa. Sesungguhnya Muhammad itu seperti singa. Itu untuk penyerupaan. Dan sekarang lidban, untuk persangkaan. Ka'annaka fahimun, sepertinya kamu itu orang yang paham. Itu artinya lidban untuk persangkaan saja. Sehingga ka'annaka ka, huruf domirun muttasilun fi mahalli nasbin, sebagai isimnya ka'anna. Kemudian fahimun marfu, sebagai khabarnya ka'anna. Dan ini fungsinya adalah untuk apa namanya liddan, untuk persangkaan kalau dia itu masuk ataupun khabarnya dari isim yang mustaq semuanya. Jadi bisa antum bisa praktekkan sendiri dari isim yang mustaq selain dari isim yang isim fa'il, atau dari sifatul musabbahah, ataupun dari isim yang isim maf'ul, ataupun isim tahdil, ataupun isim yang mustaq lainnya, yang ini bisa menjadi kedudukan dalam khabar. Kalau kemasukan ka'anna, berarti itu adalah fungsi untuk lidban, untuk persangkaan. Tetapi kalau khabarnya itu adalah bentuknya dari isim yang jamid, maka itu adalah fungsinya untuk litasbi, sekedar penyerupaan saja. Seperti umumnya dalam satu hadis, kutip hadis, ya Rasulullah ka'annaka turiduna, dalam sebuah apa namanya hadisnya, ya Rasulullah ka'annaka turiduna. Ya, di situ ada liddan untuk persangkaan. Ya Rasulullah, seakan-akan kamu itu memerlukannya, menginginkan kita, sehingga ka'annaka ka fi mahallin nasbin, sebagai isimnya ka'anna. Kemudian turidu, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, sebagai khabarnya ka'anna. Dan na dalam contoh ka'anna ka turiduna, na fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bi. Nah, itu ka'anna. Kemudian saudara inna selanjutnya lakinna. Dan ini ingat lakinna, kalau lakinna ditasdid huruf nun, maka dia adalah saudaranya inna. Tetapi kalau lakin dengan mensukun huruf nun, dalam istilah lain dengan mentakfif, meringankan huruf nun, dia adalah bukan saudaranya inna, tetapi huruf atau. Itu perlu antum perhatikan dan perlu antum cermati. Kalau lakinna ditasdid huruf nun, berarti dia itu adalah saudaranya inna, menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Tetapi kalau dia itu yaitu lakinna, lakin ditakfif, diringankan ataupun disukun huruf nunnya, maka dia berarti adalah huruf atof, tidak beramal. Sehingga lakinna di sini ditasdid, berarti saudaranya inna. Fungsinya lil istidrak, untuk meralat. Ya, lil istidrak untuk meralat. Ai yang dimaksud ralat di situ adalah litasab litas litus dita. Litus dita lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha. Itu maksudnya untuk menetapkan apa-apa yang sesudahnya hukum yang menyelisihi terhadap hukum yang sebelumnya. Maksudnya nanti dalam contoh. Walidzalika, oleh karena itu la budda, harus ayyataqaddamaha kalamun, maka harus kalam itu mendahulunya. Sama syaratnya seperti anna. Anna tadi harus didahului oleh kalam, dan juga lakinna juga harus didahului kalam terlebih dahulu. Kenapa? Karena ralat harus ada yang diralat. Makanya lakinna fungsinya lil istidrak, harus ada mustadrak alai yang diralat. Sehingga contoh misal, alkitabu saghirun, lakinnahu mufidun. Dan kalimat apa namanya sahihnya di sini adalah kalimat lakinnahu, lakinnahu mufidun. Dan untuk i'rab sahihnya di sini adalah mufidun. Kemudian kita i'rab al-kitabu. Al-kitab marfu sebagai mubtada karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Al-kitab ada al berarti ma'rifat, kemudian jatuh di awal kalimat berarti dia dibaca marfu sebagai mubtada namanya. Tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad. Saghirun, saghirun marfu sebagai khobar. Sebagaimana kita ketahui bersama, maka di mana saja ada mubtada maka harus di situ ada khobarnya. Ini kaidah asal. Di mana saja ada mubtada maka harus wajib di situ ada khobarnya. Kenapa? Karena khobar adalah sebagai penyempurna makna mubtada itu sendiri. Saghirun marfu tanda rafanya dengan dhamma karena isimnya mufrad karena harus berkesesuaian. Lakinnahu sayanya di sini adalah lakinnahu mufidun. Lakinna huruf ta'at namanya istidrak yang mana dia adalah saudaranya inna, menasabkan ismi-ismnya dan merupakan khobarnya sehingga hu fi mahallin nasbin sebagai isimnya lakinna. Mufidun marfu sebagai khobarnya lakinna tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad. Dan kemudian sahihnya di sini adalah yang syarat untuk lakinna harus didahului dengan kalam adalah pengertian namanya dalam sebuah kalimat al-kitabu saghirun itu kalam. Kenapa? Karena kalam adalah lafdul mufid, suatu lafaz yang berfaedah. Itu namanya al-kalam. Adapun penilaian kalam yang lainnya adalah huwal lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Itu namanya kalam, itu jumlatun mufidah. Sehingga al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Kitab itu kecil, lakinnahu mufidun. Sekalipun bentuknya kecil, akan tetapi dia itu adalah berfaedah. Itu fungsinya. Kemudian contoh selanjutnya. Ma hadza abyadu lakinnahu aswadu. Ma hadza abyadu lakinnahu aswadu. Ma di situ adalah huruf penafian. Menafikan hadza fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya mubtada adalah boleh kemasukan huruf nafi ataupun huruf istifham ataupun huruf lam maftuhah yaitu lam al-ibtida yang mana mereka-mereka ini tidak memberikan pengaruh kepada mubtada itu sendiri. Seperti dalam contoh ini, ma hadza abyadu lakinnahu aswadu. Ma huruf nafi dan masuk kepada susunan mubtada dan khabar dan dia adalah tidak memberikan pengaruh kepada mubtada dan khabar sehingga hada fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Abyadu marfu sebagai khabar dan dia tanda rafanya dengan dhamma tidak boleh ditanwin karena mamnu'un minas sarfi. Itu saja af'alu sifat. Lakinnahu aswadu. Di sisi sayangnya lakinnahu aswadu aswad sehingga hu fi mahalin nasbin sebagai isimnya lakinna dan aswadu marfu sebagai khobar daripada lakinna. Dan saya di sini adalah harus ayyataqaddamaha kalamun adalah jumlah mahala abiyadu. Itu harus demikian. Ini bukanlah warna putih lakinnahu aswadu, akan tetapi dia itu adalah warnanya hitam. Sehingga aswad marfu tidak boleh ditanwin karena itu sifat warna ikut ajan af'alu. Itu lakinna untuk lil istidrak, untuk peralatan, apa namanya, untuk memberikan ralat. Kemudian kita lanjutnya, saudaranya indah selanjutnya la'alla. La'alla lirraja'i untuk pengharapan. Wahuwa tarakku busyai'in la wuthuqa bi khusulihi. Itu fungsi lirraja la'alla. adalah untuk pengharapan. Yang dimaksud untuk pengharapan adalah wahuwa, dia adalah tarok kubu syai'in, mengharapkan datangnya sesuatu, lawuthu qabi husulihi, yang tidak pasti kedatangannya ataupun yang tidak pasti terjadinya. Itulah Allah. Sehingga saya ulangi pengertian la'ala liraja untuk sebuah pengharapan, maksudnya adalah wahuwa tarok kubu syai', dia adalah pengharapan untuk datangnya sesuatu, lawuthu qabi husulihi, yang tidak pasti terjadinya. Misal contohnya la'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Contohnya la'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Mudah-mudahan cuaca itu sedang enak besok. Sehingga ini sebuah pengharapan yang tidak mungkin terjadi, ataupun istilahnya itu tidak terjadinya itu lebih banyak daripada terjadinya. Karena sebuah pengharapan yaitu tarok kubu syai', mengharapkan datangnya sesuatu, walawutu kobi kusulih, yang belum pasti terjadinya. Seperti contoh tadi, la'alal jawwa mu'tadilun ghadan. Ini suatu pengharapan yang mungkin kemungkinan besar itu tidak terjadi. Sehingga artinya mudah-mudahan udara itu sedang ataupun enak besok. Sehingga irobnya la'alla adalah saudaranya inna, yang mana fungsinya menasabkan isimnya dan merupakan khabarnya. Al-jawwa mansub sebagai isimnya la'alla. Mu'tadilun marfu sebagai khabarnya la'alla, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad dari isim fa'il. Dia itu adalah isim fa'il dari fi'il i'tadala ya'tadilu mar i'tidalan, dan isim fa'ilnya adalah mu'tadilun, ikut aja fi'ilnya. Kemudian ghadan adalah dharaf mansub sebagai dharaf, dharaf zaman. Nah, kemudian catatan wa katsiran ma tukhdafu lamuhal ula fanakulu alla. Tadi saudara inna diantaranya adalah la'alla, yang mana fungsinya adalah lirroja untuk pengharapan, wahuwa tarokku busyai wala wuthuqa bihusulihi. Kemudian di situ khusus catatan untuk la'alla, wa katsiran, dan kebanyakan. Ma tukhdafu lamuha al-ula, kebanyakan apa yang terjadi untuk la'ala itu lam yang pertama dibuang. Fanakul, maka kita katakan alla. Sedangkan kalimat la'ala adalah huruf pertama adalah huruf lam, dan huruf lam yang pertama untuk la'ala adalah dibuang menjadi alla. Wa katsiran, ini kebanyakan sekali itu terjadi. Sekalipun huruf lam itu dibuang, yang pertama tadi tetap beramal seperti amalan inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Misalnya alal furja qaribun, syaitnya di sini adalah alla. Asal daripada kalimat itu adalah la'allal furja qaribun. Cuma kebanyakan penggunaan dibuang lam yang pertama menjadi alla. Maka allal furja qaribun, sekalipun lam pertama itu dibuang, maka amalnya adalah tetap sama. Artinya liroja, dan amalnya adalah menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Sehingga al-furja mansub sebagai isimnya alla ataupun la'alla, qaribun marfu sebagai khobarnya la'alla ataupun alla, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Sehingga artinya mudah-mudahan penyelesaian itu dekat. Al-furja adalah penyelesaian. Mudah-mudahan solusi itu atau jalan solusi ataupun jalan penyelesaian itu qaribun, dekat. Nah, kemudian contoh selanjutnya laita, saudaranya inna. Laita litamanni wa huwa mahabbatu khusulis sayyi. Kalau laita untuk berangan-angan ataupun seandainya, untuk berangan-angan, litamanni yaitu untuk berangan-angan, wa huwa dan dia adalah mahabbatu khusulis sayyi, menginginkan hasilnya sesuatu cuma tidak akan terjadi, toh pun terjadi itu sedikit sekali. Misal laital musafira qadiman, duh seandainya kalau orang yang pergi itu datang, para musafir itu datang, sehingga dia adalah menginginkan hasilnya sesuatu, yaitu untuk mengangan-angan, litamanni, namanya tamanna adalah untuk berangan-angan. Sehingga laital musafira qadimun, sahihnya di sini adalah qadimun marfu sebagai khobar daripada laita. Al musafir mansub sebagai isimnya laita. Kemudian contoh selanjutnya, laitan natijata hasanatun, laitan natijahat natijata hasanatun, seandainya nilai saya, nilai itu hasanatun, baik ataupun bagus. Sehingga laita litamani wa huwa mahabbatu khusulis sayyi, menginginkan untuk hasilnya sesuatu. Duh seandainya kalau nilai saya itu hasanah ataupun baik. Sehingga natijata mansub sebagai isimnya anna, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Hasanatun marfu sebagai khabarnya anna. Nah, kemudian catatan untuk laita. Wa idza tasalat bi laita ya ul mutakallim iktaranat biha nunun tusamma nunal wiqayati. Perhatikan cara membacanya dan i'rabnya. Saya ulangi, wa idza tasalat bi laita ya ul mutakallim iktaranat biha nunun tusamma nunal wiqayati. Kita i'rab sebelum kita mengartikan, kita i'rab dulu. Wa idza tasalat bi laita, idza di sini adalah butuh jawabannya nanti. Idza tasalat bi laita, laita adalah fi mahalli jarrin, karena kalimat di situ adalah di daul daun jarbi. Ya ul mutakallim ya u marfu sebagai fa'il dari fi'il ittasalat. Perhatikan nanti cara mengartikannya biar bisa. Ya ul mutakallim ya u di situ marfu sebagai fa'il dari fi'il ittasalat. Iktaranat biha nunun, nunun kalimat nunu di situ adalah marfu sebagai fa'il dari fi'il iktaronat. Biha ha adalah domirun muttasilun biharfil jar fi mahalli jarrin karena domir, dan ha kembali kepada laita. Tusamma nunal wiqayah. Perhatikan nuna di situ adalah mansub sebagai maf'ulun bihi dari fi'il tusamma, dan naibul fa'il dari fi'il yang majhul tusamma mahdhuf mustatir takdiruhu hiya, yang kembali kepada nun. Aliqayati majrur karena mudhafun ilaih. Itu kita i'rabnya, sekarang kita artinya. Wa idza tasalat bi laita ya ul mutakallim, dan apabila bersambung dengan laita ya mutakallim, sehingga ya mutakallim ini yang bersambung dengan laita. Iktaranat biha nunun, dan bergandeng dengan laita tersebut adalah huruf nun. tusamma nunal wiqayah, yang dinamakan nun tersebut adalah nun wiqayah. Asal daripada kalimat tersebut adalah wa tusamma nunun nunal wiqayah. Sehingga kalau naibul fa'il kita munculkan dari fi'il yang majhul tusamma, maka kalimat itu menjadi tusamma nunun nunal wiqayah, dan dinamakan nun tadi adalah nun wiqayah. Yaitu atau namanya nun wiqayah itu sendiri artinya adalah ataupun pengertiannya adalah nun yang sebagai pencegah, supaya mencegah pengkasrohan sebuah huruf ataupun sebuah fi'il. Kenapa? Karena fi'il itu tidak mungkin dikasroh dan juga huruf tidak mungkin dikasroh. Sedangkan laeta adalah termasuk huruf, saudaranya inna. Misal laetani sa'idun, sa'idnya di situ adalah domir laetani nun wikoya, laetani ni di situlah sa'idnya. Sehingga kalau dia itu bersama dengan ya mutakalim ana, asalnya itu adalah laeta ana sa'idun. Cuma dalam ibarah ataupun takbir satu bahasa Arab ataupun kaidah bahasa Arab itu tidak dijumpai yang namanya laeta ana. Tidak dijumpai laeta ana, maka harus disambung ataupun harus bersambung dengan huruf in ataupun saudara inna tadi, yaitu laeta. Dan bagaimana cara menyambungnya? Di sana ada kaidah, yaitu apabila laeta itu bersambung dengan ya mutakalim ana, maka harus bersambung dengan nun yang dinamakan nun wikoya. Sehingga contohnya di situ adalah laitani sa'idun. Ya mutakalim di situ adalah i'rabnya fi mahallin nasbin sebagai isimnya laita. Dan ni adalah dinamakan nun wikoya. Nun di situ ada nun huruf nun, maka di situ namanya nun wikoya. Sedangkan sa'idun adalah isim yang marfu sebagai khobarnya daripada laita. Sehingga artinya, duh seandainya saya itu orang yang berbahagia. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saudaranya inna yang selanjutnya adalah la. La fungsinya adalah li nafyi, untuk menafikan. Nanti untuk la, pembahasan la, insyaallah saya tia akan datang penjelasannya untuk la. Ini namanya la apabila masuk ataupun dia sebagai saudaranya inna, maka dinamakan sebagai la annafiyatul jinsi, untuk menafikan dari jenis khobarnya. Nanti begitu kalau la yang masuk kepada mubtada dan khobar yang dari saudaranya inna. Linnafi untuk menafikan. Misalnya la sururo daimun, la sururo daimun. Sahihnya di sini adalah daimun, karena sebagai khobarnya la nafiyatul lil jinsi. Khobar daripada la nafiyatul lil jinsi adalah marfu. Marfu karena sama seperti inna amalannya, menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Cuma kalau khusus untuk la, di sana nanti harus terpenuhi beberapa syarat untuk la yang beramal seperti amalannya inna, sehingga berbeda daripada yang lainnya. Sehingga la di sini adalah berbeda daripada teman-temannya. Kalau teman-teman yang lainnya ini adalah masuk kepada mubtada dan khobar, yang mana mubtadanya itu bentuknya ma'rifat, jatuh di awal jumlah. Tetapi kalau khusus la di sini adalah harus mempunyai syarat yang khusus. Di antaranya adalah mubtada ataupun mubtada dan khobar, kedua-duanya harus nakiroh. Itu syarat yang khusus untuk la yang beramal seperti amalannya inna, sehingga dinamakan berbeda daripada yang lainnya. Sehingga misal la sururo daimun, kalimat la sururo daimun ini terpenuhi syarat untuk la yang beramal seperti amalannya inna. Di antaranya kedua-duanya harus nakirah, mubtada dan khobar harus dalam bentuk isim yang nakirah. Sehingga sururo adalah mabniyun ala ma yunsabu alai. Dia adalah isim yang dimabnikan di atas nasab atasnya. Kenapa? Karena isim la nafiyatu lil jinsi. Kemudian daimun adalah isim yang marfu sebagai khobar daripada inna ataupun khobarnya la annafiyatu lil jinsi, tanda rafnya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Nah, kemudian wa harfu la lahu istimalatun mutaaddidatun sanuwaddihuha fil babis salisil khasi bil harfi. Itu perkataan mu'alif. Wa harful la dan huruf la, khusus la di sini, lahu istimalatun mutaaddidatun, dia yaitu la mempunyai penggunaan yang banyak sekali ataupun yang bermacam-macam. Sanuwaddihuha, dan akan kami jelaskan tentang huruf la fil babit talis, pada bab yang ketiga, al khatibil harfi, yang khusus menjelaskan tentang huruf. Sehingga lau istimalatun mutaaddidatun, ya, istimalatun mutaaddidatun, istimalatun irobnya marfu sebagai mubtada muakhar, kemudian mutaaddidatun di situ marfu sebagai naat. Sehingga antum perhatikan di situ istimalatun mutaaddidatun adalah naat dan manut dalam bentuk mubtada, dan naat manutnya di situ dalam bentuk jamak, dan naatnya dalam bentuk isim yang mufrad. Maka di sana ada kaidah, apabila manutnya ataupun yang disifati itu jamak yang tidak berakal, maka naatnya dalam boleh bentuknya mufrad muannas. Di dalam contoh istimalatun mutaaddidatun, itu contohnya. Kemudian lahu adalah fi mahalli rafin sebagai khobar muqaddam mubtada istimalatun mutaaddidatun. Kemudian jumlah ismiyah mubtada dan khobar, lahu istimalatun mutaaddidatun fi mahalli rafin sebagai khobar daripada wa harfu la. Sehingga harfu la di situ harfu marfu sebagai mubtada, dan lahu istimalatun mutaaddidatun adalah irobnya fi mahalli rafin sebagai khobar dari bentuk jumlah ismiyah. Itu diantara pengertian mu'alif tentang pembahasan bahwasanya la akan